Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم حفظكم الله الحمد لله hari ini tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 24 Oktober 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah, Syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin rahimahullah, dan kita masih di bait 23, akhir bait 23, mau masuk bait ke 24, halaman 108. Jadi sebagai tambahan, alhamdulillah dari semenjak awal kitab ini dikaji itu kita sudah bikin playlist ya. Jadi bagi antum yang ingin merojak, insyaallah ada playlistnya dari kajian tersebut, tinggal nanti minta kemudahan dari Allah azza wajalla agar bisa tetap merojak. Dan kitab itu bukan ditinggal sembarangan mas, bukan di warung, bukan di mobil, bukan di motor, dan bukan di tempat-tempat jualan. Ya, kitab itu dihormati, diagungkan. Ya, ini perlu dikeloni mas. Baik, para ulama dulu tidurnya dengan kitab. Bahkan Syekh Abdul Bari Hamidullah seringnya tidurnya maktabah kalau malam. Jadi beliau cuma nengok keluarga sebentar atau pas jatahnya keluarga, kemudian setelah selesai ke maktabah lagi. Nah, karena dulu ana mendapati dengan seringnya tidur di maktabahnya Syekh, ana tahu kadang malam itu Syekh balik lagi. Jadi ana izin tidur di maktabahnya beliau. Beliau pulang malam, pulang sebentar ke rumahnya. Nanti jam-jam setengah tiga beliau sudah balik ke maktabahnya. Rasulullah di situ, merojak di situ sampai subuh. Sebelum subuh tidur sebentar, kemudian subuh. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas masih dalam mabni dan mu'rab. Nah, sebelumnya kita membahas matan terlebih dahulu, sebagaimana biasanya. Yalah. Al-Qari' Dufaris Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala huwa madu. Qala Muhammadun wa banu maliki amadu rabbillaha khairan maliki. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil mustafa wa alihi almustafi min lina sarfa. Wastanginullaha fil alfiyah. Maqasidi fi alfiyah, bukan fil alfiyah. Fi alfiyah. Wastainullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahdiyah Warabul Aqtabil Akhlaq bin Muzdaji Muzdaji Tukaribul Aqtabil Akhlaq bin Muzdaji Wasubtutul Badalan Tabsutul Badla Watabsutul Badalan Biwa'adin Muzdaji Watakota diri don bi ghairi syukti wa ikotab koi wa ikotan alfiya tabani mu'ti wa huwa bisa bafin kaitun tahdila mustaujibun tana iyal jamila wallahu yahdi bihabatin wafira wallahu yaqdi bi wallahu yaqdi bihi badin wa kira li wallahu fi darajatil akhirah al kalamu wa ma ya'tallahu minhu kalamun lafdun mufidun kasakin wasmun wa filun thumma kafunil galim wahiduhu kalimatun kali kaulu'an wakil matun fi biha kalamun qad yu'an biljarin wa tanwini wa nida wa'al wa mustadin lil ismi tamjidul khasal kita fa'alta wa attar baya af'ali wa nuni abillana fi'lun yanjali siwahunal kharfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayyassam wa mandi yal afali bintang itu wasim binunni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yadun yaku wa amru in lam yakulin nuni mahal bihi huwa semun nahnu sohwa khayyahal al murabu wal ma'baniyu wal ismu minuhu murabun wa ma'baniyu lisabahin minal hurufi mudni tasabahil wadni fismayi jiktana wa ma'nabiyi fi madawati huna wa kan niyabatin anil fi'li bila ngani wa kan niyabatin anil fi'li bila tasurin wa kaftikorin usila wa murabul asma'i ma qad salima min sabakil harfi ka'ardin wa tuma wa fi'lul amrin wa mudi buniya wa arabu mudari'an in ariya min nuni tamkidin mubasirin wa min nuni inasin kaya ru'na man putin wa kulu harfun mustajib mutafikul lil wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wa aslu fi mabaniyi asu an yusakkana wa aslu fil mabani wa aslu fil mabaniyi an yusakkana wa minhu du kadakhin wa du kasarin wa dum wa ka aina amsi khaisu wasta ka aina amsi khaisu wasta kinukam wa rafa'a wa nasbaj'alan i'raba lismin wa fi'lin nahnu lan ahaba nah di situ tambah satu lagi mas 24 karena di situ boleh walismu qad khusisa bil jar khusisa walismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa bil lubi an yahan jarima qad khusisa bil lubi an yan jazima ya coklat Alhamdulillah. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim muqaddimah qala Muhammadun wa ibn Maliki أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي و... كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسب أجعل إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد يخصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما Nah, ini masih yang berkaitan dengan poin yang nidam nadam yang ke-23, poin yang ke-23. Nah. Ya, kita baca dulu ayatnya. Kok ayatnya apa? Baitnya. Nah, baitnya yang ke-23. والرفع والنسب جعلا إعرابا باسم وفعل نحو لن أهابا درسnya اجعلا أنت الرفع والنسب إعرابا kemarin kita sudah bahas dan باسم وفعل نحو لن أهابا نعم dan antum pahami فعل أمر مبنينya فعل أمر itu di mana saja. Kemudian kita juga sudah bahas tentang ini tentang bahwasanya idan al-mu'rabu lahu alamatun. Mu'rab itu punya alamat, punya tanda-tanda. Ima dia itu rafa' dan nasab dan ini dikhususkan untuk mu'rab. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang ini, ya, mu'rab dan mabni. Nah, mu'rab di sini juga ada tanda-tanda dan adanya rafa' dan nasab yukhtasani bil mu'rab ini bisa dikhususkan dengan i'rab, dengan dimu'rabkan. Yaitu tanda di situ apa? Rafa' dan nasab. Wa qawluhu ij'alan fi'lu amrin. Ya. Ij'alan di situ adalah ya jadikan. Fi'lu amrin. Wal amru lil wujub dan perintah itu pada hakikatnya adalah mewajibkan. Kemudian kita juga sudah membahas ahaba ya. Ini jadi ahabu ya ahab ya ahabak. Nah, maksudnya di sini tentang ahaba. Ya. Hal hiya nunu tawqidi wa qulibatil alifan au annaha li'tilaqi. Ya, li'tilaqi. Al-jawab li'tilaqi. Wala yasihu an naj'alaha nun tawqidin. لأننا لو جعلناها نون توكيد لصار الفعل مبنيا. Jadi di situ semua. Tentang penjelasan ahaba itu dengan nasab. Karena apa-apa ada lannya. Dan ahaba harusnya cuma ahabu. Dan wahal alifu fi ahaba hal hiya nun taukid? Apakah itu termasuk nun taukid? Jawabannya enggak. Wa anna halil itlaqil jawab. Dan saat itu ada jawaban ya lil itlaqi. Yaitu dan sifatnya untuk mutlakan. Wala yasihu an naj'alaha nun tawqid, dan tidak dibenarkan untuk menjadikan itu ada nun tawqidnya. Li'annana law ja'alnaha nun tawqidin la sara fi'lu mabniin. Karena kalau ada apa Mas? Ya. Ada ini disebutkan wala yasihu, tidak benar. An naj'ala nun tawqid, menjadikannya itu ada nun tawqidnya. Kenapa? Li'annana law ja'alnaha. Karena kalau kita jadikan nun tawkidin, nun tawkid, la sara al-fi'lu mabniyan. Maka fi'il di sini adalah jadi mabni. Paham? Kemudian kemarin kita bahas juga ij'al raf'an nasab i'raban. Jadi yaqul ij'al ar-raf'a wan nasba i'raban lil ismi wal fi'li. Fal ismu ya fal ismu yakunu marfu'an wal fi'lu yakunu marfu'an wal ismu yakunu mansuban wal fi'lu yakunu mansuban. Ini kaitannya dengan apa Mas? Tentang ij'al rafa wa nasba i'raban lil ismi wal fi'l. Jadi kan di situ ada rafa nasab, dan kalau di mu'rabkan itu fungsinya apa bagi ya isim wal fi'l dan fi'l. Nah, fal ismu yakunu marfu'an wal fi'lu yakunu marfu'an. والاسم يكون منسوبا والفعل يكون منسوبا منسوبا يكون منسوبا. إذن يشترك الاسم والفعل في رفع ونصب. Jadi والفعل يكون مرفوعا. فعلnya itu harus marfu. Nah. Kemudian wal ismu yakunu mansuban. Isim itu dalam kondisi apa? Mansub. Maka fi'ilnya juga mansub. Nah. Jadi idan ya ishtarakul ismu wal fi'lu fir raf'i wa nasb. Jadi idan di sini jadi ya yashtirikul ismu wal fi'lu, baik isim dan fi'il itu kerjasama Mas. Fi dalam apa? Fi raf'i wa nasab, dalam rafa' dan nasab. Ya. Misalun, contohnya di sini lil ismi marfu qauluka qama Muhammadun. Nah. qama Muhammadun. Walau qala ahadun qama Muhammadun laqulna. Khata'un wa la yajuzu. Dan ini salah. Dan ini wa la yajuzu artinya tidak dibolehkan. Ya. Jadi di situ tentang qama Muhammadun, telah berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, misalu lil mudhari marfu. Sekarang itu sudah jelaskan tentang ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Di Ghafir ayat 19 kemarin sudah ya pemisahan buat orang-orang yang lil mudhari. Ya, misalun lil mudhari marfu. Untuk mudhari yang marfu. Ya. Jadi contohnya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Nah. Ini di surat Ghafir ayat 19. Antum lihat Mas, Ghafir 19. Ghafir ayat 19. Jadi ayat 19. Ayat 19. Ini ya. Waqihimus sayyiati wa man ya, wa man ittaqil sayiat wa man taqis sayiati yawma idin faqad rahimta wa dhalika wal fawzul adzim. Ya, ayat 9. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Itu yang 9. Ya. Sekarang ke 19. Kurang tambah 10. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah. Ini misal lil mudhari marfu itu yang mana ini Mas? Ya, ya namun. Ini untuk ya lam. Kemudian idzan sara raf'u lismi wal fi'l. Maka rafa ini berlaku untuk isim dan fi'il. Qad istama'a fi qawlihi ta'ala. Dan ini sudah berkumpul pada firman Allah Ta'ala, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minhu. Ya. Al-mu'awwiqina minhu. Surat Al-Ahzab ayat 18. Surat Al-Ahzab. Anursin surat Al-Ahzab itu surat kebira Mas. Ayo Allah makbarik. 33 ayat 18. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa المستعجلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Ya. Naam. Mencet. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkabar kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Naam. Nah. Dan di sini jelaskan idan sara raf'u lil ismi wal fi'l. Rafa' ini berlaku untuk isim, berlaku untuk fi'il. Wa qad istama'a fi qoulihi ta'ala, dan ini satu. Ya, dalam ayat qad ya'lamullahu. Allah mengetahui. Al-mu'awwiqina minkum, tentang ya, taufik di sini. Ya, minkum, dari kalian. Fal-fi'lu huwa ya'lam, fi'ilnya adalah ya'lam. Wal-ismu huwa Allahu, dan isim di sini adalah lafzul jalala Allah. Wa mithaluhu aidan qawluka yakumu zaidun. Yakumu Zaidun. Fal-fi'lu yakumu huna marfu'un. Wal-ismu Zaidun marfu'un. Nah. Jadi di sini antum bisa lihat. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Ya. 18 itu apa? Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi di antara kalian, dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Nah, fi'ilnya di sini adalah ya'lam. Wal-ismu huwa Allah. Ya. Isimnya itu di sini adalah lafzul jalalah. Wa mithalu aidan qauluka, dan contohnya lainnya adalah yakumu Zaidun. Ya. Yakumu Zaidun. Ini fiilnya senantiasa melakukan ya berdiri. Zaidun, Zaid. Jadi Zaid itu senantiasa berdiri. Fal fi'lu fi'il. Ya. Fiilnya itu siapa? Yakumu. Kalau kita punyanya yakuma, ya, kita punyanya yakum. Nah, ya. Ya. Nah, yakum huna marfu. Ya, marfu. Walismu Zaidun marfu, dan isimnya itu Zaid, itu juga marfu. Nah, misalun lil ismi mansub, dan contoh bagi yang ya isimnya mansub, isimnya dimansubkan. Qauluka, perkataanmu, ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Sekarang di sini yang namanya Muhammad ada? Gak ada kan? Untuk mau ganti? Muhammad Rizal. Nek Mas Adi gak usah tanya. Ayo lah. Masih. Jadi ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Wa mithalun lil fi'li mansub, dan contoh untuk fi'il yang mansub, qauluka lan yakuma. Lan yakuma, tidak akan bisa ya yakuma berdiri. Wa qad istama'a fi qaulika, dan ini bersambung juga pada perkataanmu ya Lan uhina taliba fa ahyana. Aku tidak akan menjelekkan, menghinakan seorang talib. Ya. Fa uhina. Ya, itu fi'lun mansub. Fi'ilnya mansub, Mas. At-talib, taliba. Di sini ismun mansubun. Ya. Itu apa? Isim mansub. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Wal mu'allif rahimahullah mathala lil fi'li. Sekarang tadi isim, sekarang ke fi'il. Jadi mu'allif di sini Ibnu Malik mencoba apa? Memberikan pemisalan pada fi'il-fi'il, yaitu biqaulihi, dengan perkataannya lan ahaba. Lan di sini nasibatun. Wa ahaba fi'lun mudhari'un mansubun. Ya, bilan. Wa lam yumasil lil ismi falimadha. Jadi perkataannya lan ahaba. Ya, artinya lan ahaba itu apa, Mas? Apa, Mas? Arti lan ahaba. Takut. Aku tidak takut. Kok iso? Nah. Karena penjelasannya, kalau misalnya antum lihat, ya, nah. Ini tentang lan ahaba. Nah, sekarang. Jadi di sini nah, sekarang. Jadi la yahabu ahadan, la yahdaru, la yattaqi, la yakhafu ahadan. Tidak ada peringatan, tidak ada yang mencegah, dan tidak ada kekhawatiran seorang pun. Itu la yahabu ahad. Nah, kemudian nah, kita lanjutkan dulu. Nah. Ya. Sekarang fi'lun mudhari' mansubun bilan. Kenapa lan ahaba? Untuk melihat nih, Mas. Lan ini untuk memansubkan. Ya. Itu untuk harusnya ahabun. Ya. Nah. Betul. Amma tam nah. Lan ahaba. Fi'lun mudhari' mansubun lan. Bilan. Bilan. Walam yumasir lil ismi falimada. Namun tidak mirip-mirip dengan isim. Kenapa? Ya. Jadi walam yumassil lil ismi falimana? Ini tidak menyamakan dengan isim. Kenapa seperti itu? Naqulu, kita katakan di sini. Amma tamtsilu lil ismi fa ya. Fa basitun. Jadi sedangkan tamtsil lil ismi untuk isim kata benda fa basitun. Ini mudah, Mas. Basit. Wa qulu asma'i tu'rabu illa mabniyati. Ya, lakin lamma qala ij'alan i'raba nismin wa fi'lin fa inna kalimata fi'lin tashmalul madhiya wal amra wal mudhari'. Maka di sini sebutannya kata fi'il ini, kata fi'il ini tashmalul madhiya al-amra wal mudhari, maka ini meliputi fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari. Fattarra ila tamthili lil fi'li, maka ini ya mendesak untuk mengajarkan tentang tamthil lil fi'li. Artinya di sini penjurumamaan kepada fi'il. Maka disebutkan wal amru wal mudhari. Fattara ila tamthili lil fi'li. Jadi kalau kondisinya itu genting, susah, ya. Ini boleh ya untuk pemisalan dengan fi'il. Liyu'lama annahu mukhtassun bil mudhari. Dan ini untuk menunjukkan bahasanya ya, annahu mukhtassun bil mudhari. Maksudnya kata fi'il di sini kan sebutannya ij'alan i'raba lismin wa fi'lin. Nah, kata fi'lin di sini tasmalu al madi wal amr. Ya, al-madi wal amr. Jadi ij'alan i'raba lismin wa fi'lin. Jadikan itu sebagai mu'rab, yaitu apa? Isim dan fi'il. Fa inna kalimata fi'lin, maka kata fi'il itu tashmalul madi wal amra wal mudhari. Itu meliputi fi'il madi, fi'il amr, dan mudhari. Dan mudhari. Nah, fattarra ila tamthili lil fi'li. Dan ini menjadi suatu yang harus untuk tamthil, untuk menyerupai lil fi'li, untuk menyerupai pada fi'il. Liyu'lama anna mukhtassun bil mudhari. Karena ini hanya sesuai berlaku untuk mudhari. Ya. Jadi dikhususkan untuk mudhari saja. Amal ism, sedangkan isim fama'rufun likulli talibin, maka ini sudah dikenal bagi setiap talib. Walakulli hal, ya bisa dikatakan yumkinu an naj'ala hadzal mithala mithalan lil fi'li wal ism. Maka di sini kita ya, kalau mungkin kan ya, annaj'ala, kita jadikan hadzal mithal, pemisalan ini mithalan lil fi'li wal ism. Ya, pemisalan untuk fi'il dan untuk isim. Mithlu an aqula, contohnya aku mengatakan lan ahaba aduwan. Ya. Lan ahaba aduwan. Ya. Nah, jadi lan ahaba aduan, tidak jadi takut. Ya, musuh. Fa ahaba huna mansubatun lan wa aduan. Itu ahaba itu di sini dimansubkan, artinya apa? Diberikan ya harokat fat fatha lan aduan ya mansubatun bil fi'li. Nah, ini kita masuk ke bait yang ke ya 24 kalau begitu. Ya. Nanti 24-nya disemah kalau begitu. Karena walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Ini sama juga. Ya, naqtafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa ta'ala. Subhanakum wa bihamdika. Asyadu ala lanta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.